بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. طيب sebelum kita lanjutkan bacaan kita, tadi malam ada yang saya salah ucap, sabqul lisan. Saya katakan bahwasanya apabila beliau yaitu Hunawa Ustaz Abu Ubaid membuka pelajaran di masjid, maksudnya di rumahnya, itu maksudnya. Bukannya beliau pelajaran di rumah setelah maghrib seperti ini, di mana kita sudah ada jadwal, sudah tahunan 10 tahun lebih. Saya katakan itu adalah di antara cara dan sebab beliau membuka perselisihan di tengah-tengah ikhwah. Jadi kalimat di masjid, bukannya beliau di pelajaran di masjid, maksudnya di rumahnya setelah maghrib seperti ini. Itu yang saya katakan. Baik. Adapun pelajaran kita yang terakhir kemarin kita baca dari kitab Al-Usulus Tsalatsah beserta dengan syarahnya inda qaulil muallif rahimahullah fa idza qila laka ma hiya al-usulus tsalatsatu allati tajibu ma'rifatuha. Apabila dikatakan kepadamu apa tiga landasan utama, tiga pilar utama yang wajib untuk di ma'rifai, yang wajib untuk diilmui. Faqul, maka katakan ma'rifatul 'abdi rabbahu, katakan bahwasanya pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya. Wa dinahu, pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya. Wa nabiyahu, dan pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan tentang makna usul. Beliau menjelaskan bahwasanya al-usul jam'u aslin. Usul adalah kalimat jama' dari kalimat mufradnya aslun. Al-usul ya bentuk jamak dari kalimat aslin, jam'u aslin. Wal aslu, kemudian al aslu itu ma yubna alaihi ghairu, yang dibangun di atasnya selainnya. Nah, pondasi dasarnya kemudian dibangun sesuatu di atasnya. Nah. Wal far'u ma yubna ala ghairihi, kemudian far' cabang yang dibangun ya di atasnya selainnya. Fa hadhi summiyat bil usul. Nah, li'annaha yubna 'alayha ghayruha min amriddin. Karena perkara-perkara agama seluruhnya dibangun di atas tiga perkara tadi. Dibangun di atas tentang dibangun di atas syariat. Pertama tauhid, kemudian agama syariat, kemudian juga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala Asy-Syarih hafizahullah menyebutkan kenapa beliau menyebutkan ataupun menghususkan tiga perkara ini. Siapa yang jawab? Apa alasannya? Kenapa beliau menghususkan penyebutan tiga perkara ini? Habib. Nah. Dak ya Habib. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menghususkan tiga permasalahan ini? Aba Salman. Thank you. karena berkaitan dengan masalah akidah. Khair Abul Hasan, kenapa Syekh rahimahullah menyebutkan, menghususkan tiga perkara ini? Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya menjelaskan kemarin, kita sudah baca. Abu Umar, kenapa? Ini akan ditanyakan nanti di alam barzakh, alam kubur, asanta. Naam. Wa li annaha hiya minal masail allati yus'alu anha al-'abdu hina yudha'u fi qabrihi. Karena di antara permasalahan yang akan ditanyakan nanti seseorang apabila dia sudah diletakkan dalam kuburnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis, beliau isyaratkan terhadap hadisnya Al-Bara ibn Azib dalam musnadnya Imam Ahmad, dalam hadis yang sangat panjang, dan datang dari hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang perkara ini. Seseorang akan ditanya nanti, ya man rabbuk madinuk wa ma nabiyuk. Naam. Baik. Atau man hadzal rajul alladhi ursila ilaik. Naam. Maka orang yang beriman bertauhid akan mengatakan, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Kaifa arafta dhalik? Kemudian dia, orang itu akan ditanya, bagaimana engkau mengetahui hal itu? Yaqulu, dia mengatakan, qara'tu kitab Allah. Saya telah membaca kitab Allah. Saya mempelajari Al-Quran. Pada raitu wa araftu. Maka saya pun mengetahuinya, mengilmuinya. Fayunadi munadin an sadaqa abdi. Maka saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dan berkata, an sadaqa abdi, hambaku itu benar dan jujur dalam jawabannya. Fa aprisuhu na minal jannah, hamparkan dia hamparan permadani ya dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, bukakan dia untuknya ya baban, satu pintu dari arah surga. Wa yuwassa'u lahu fi qabrih maddal basar, kemudian di berikan keluasan dalam kuburannya, maddal basar, sepanjang mata memandang. Fayatihi min rihil janna wa ruhiha, kemudian akan datang kepadanya ya angin, ya rih, mungkin bahasa kita angin sepoi-sepoi dari arah surga. Wa ruhiha, dan juga semerbaknya. Fayanzuru ila maskani fil jannah, dia pun dapat melihat tempatnya yang akan ditempati nanti di dalam surga. Fayaqul, kemudian orang itu berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Ya, hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya saya bisa kembali bertemu ya dengan keluargaku. Karena orang yang beriman itu, jika mereka semuanya dari kalangan orang yang beriman bertauhid, Allah akan mengumpulkan mereka di dalam surganya. Naam. Tetapi ammal murtab, adapun orang-orang yang ragu, orang-orang yang munafik, ya. Jika ditanya, ma dinuk, yaqulu la adri. Man rabbuk, yaqulu la adri. Ya. Man nabiyuk, dia katakan, la adri. Naam, sami'tu an-nas yaquluna faqultu. Saya mendengarkan orang-orang mengucapkan, saya pun mengucapkannya. Jadi dia ikut-ikutan, tidak mengilmunya. Naam. Baik, itu bacaan kita kemarin. Jadi Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengkhususkan menyebutkan tiga hal ini, tiga perkara tadi. Ma'rifatul 'abdi rabbah, pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, wa dinahu, agamanya, wa nabiyahu, dan agamanya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini akan ditanyakan nanti pada hari atau di alam barzakh nanti pada saat dia sudah dikubur. Naam. Demikian pula sebelumnya beliau menyebutkan, wa li annaha hiyal asasat li dinil Islam. Tiga perkara yang merupakan pondasi pokok, pondasi utama dalam Islam. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, fa idza qila laka, jika engkau ditanya, mar rabbuka, siapa rabbmu, siapa Tuhanmu, faqul, maka katakan, rabbi Allah, rabbku, Tuhanku adalah Allah, alladhi rabbani, yang telah memeliharaku, menjagaku, wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan juga memelihara, menjaga seluruh alam ini bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, lamma bayyana asy-syekh rahimahullah al-usul ats-tsalatsata mujmalatan, arada an yubayyinaha mufassalatan wahida bi adillatiha min al-kitab was-sunnah. Nah, ketika Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan tiga pokok utama ini, tiga landasan utama, secara mujmal, secara global, arada an yubayyinaha mufassalatan wahida, maka beliau hendak menjelaskan secara mufassalah, secara terperinci, wahida, secara satu persatu. Naam, bi adillati min al-kitab wa sunnah, dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa min ayatillahi fil kauni wa min al-adillati al-aqliyah, dan juga beliau menjelaskan dari ayat-ayat Allah fil kaun, ayat-ayat kauniyah, dan juga dalil secara aqli, secara rasio, akal sehat. Karena perkara din ini, agama, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Wa hakadha yajibu an tubna al-aqaidu 'alal adillati, 'alal adillatil kitabi was sunnah. Dan demikian wajib bagi seorang untuk membangun akidahnya. Yani apabila dia meyakini sesuatu, dia meyakininya, membangunnya di atas apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kenapa dia berkeyakinan kalau ada azab kubur? Nah, ada hadis yang menjelaskan, bahkan ayat, ya, an-naru yu'raduna, ya, alaihi, bahwasanya apa, api ini senantiasa dihamparkan, diberikan kepada siapa? Fir'aun alaihi la'natullah, setiap pagi dan sore. Para ulama menjelaskan bahwa ini apa? Azab alam barzakh. Nah, belum siksaan neraka, belum, masih siksaan alam kubur itu. Nah, demikian pula dalil yang boleh isyaratkan kemarin yang kita baca. Demikian pula bahwa Nabi SAW mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah kubur, azab kubur di akhir tasyahud. Ya, kita apa? Ketahui dengan dalil-dalilnya. Artinya, yakini sesuatu, maka hendaknya diyakini karena adanya dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah, ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Naam. Wa hakadha yajibu an tubna al-aqaidu 'ala al-adillati al-kitabi was-sunnah. Dan demikian pula wajib untuk permasalahan akidah, keyakinan, dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa 'ala an-nadhari fi ayatillahi al-kauniyah. Demikian pula dengan memperhatikan ayat-ayat Allah al-kauniyah. Ya. Ada ayat-ayat syariah, ada ayat-ayat kauniyah. Pada ayat-ayat Allah yang menunjukkan tentang kebesaran Allah akan kauniyah ini, makhluk alam ini, yang menunjukkan ada penciptanya. Min ajli an tarsakha wa tathbuta fil qalbi wa tazula jami'u syubah, supaya lebih kokoh dan kuat tertanam di dalam hati apa yang diyakini. Wa tazula jami'u syubahi, dan agar supaya hilang dari dalam hati segala perkara-perkara syubhat, perkara hal-hal yang bisa menyamarkan keyakinan seseorang. Wa ammal aqaidu al-mabniyatu ala syubhat, Adapun permasalahan akidah, keyakinan yang dibangun di atas syubhat wa 'ala syukuki, dibangun di atas perkara-perkara yang meragukan, wa 'ala aqwalin nas, atau hanya dibangun di atas ucapan-ucapan sebagian orang, hanya qila wa qala, katanya, gare, bedeng, begini, dia punya keyakinan. Wa taqlidil a'ma, ataupun dibangun di atas taqlidil a'ma, hanya sekedar mengikut, membebek, ya, taqlid a'ma, taqlid buta. Fa inna aqaidu za'ilatun la tathbut, makanya adalah akidah, keyakinan yang akan za'ilah, akan hilang, ya, la tathbut, tidak akan tetap. Berapa banyak apa yang dikira oleh sebagian orang dahulu, ya, orang-orang tua, alhamdulillah, dengan sampainya padanya dalil Quran sunnah yang sahih, hilang akidah-akidah yang batil itu yang mereka dahulu yakini. Naam, ketika sudah sampai ilmu, bukti bahwa keyakinan yang tidak dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah itu akan hilang, akan terhapus. Zailatun la tathbut, wahia urdatun linnaqdi wa urdatun lilibtal, akidah yang hanya dibangun di atas ucapan-ucapan manusia bukan dari Al-Quran dan sunnah adalah urdatun linnaqdi. Maksudnya hanya untuk dijadikan diprotes, wa urdatun lilibtal, dan juga hanya dijadikan dibatalkan keyakinan itu, akidah yang batil itu. 6. Hanya dijadikan sebagai apa? Bahan untuk dibantah, dan juga hanya dijadikan bahan untuk dibatalkan. Fala tathbutu al-aqidatu wa la sa'iru al-ahkami syar'iyyah illa bil adillati al-kitabi was-sunnah. Nah, maka tidak tetap satu akidah, satu keyakinan, kata beliau, dan seluruh perkara-perkara hukum syar'iyah illa bi adillatil kitab was sunnah, kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, wa bil adillatil aqliyati al musallamah, demikian pula dengan dalil-dalil aqli, dalil-dalil aqli rasio al musallamah, ya, dalil aqli, dalil akal sehat. Naam, wali hadza akthar asy-syekh rahimahullah min siyaqil adillati ala hadhihi al-usuli tsalatsah. Karena itu asy-syekh rahimahullah, ya, banyak menyebutkan, ya, dalil-dalil terhadap tiga perkara ini, tiga usul pondasi utama ini. Fala yamurru aslun minna illa wa qad da'amahu bil adillati wal barahin al yaqiniyah allati tatrudu asy-syukuka wal ahwa. Naam, tidaklah boleh melewati suatu pembahasan pokok dari permasalahan ini kecuali beliau menguatkannya dengan dalil-dalil burhan yang meyakinkan, bukti-bukti yang meyakinkan dari Al-Quran, sunnah, ya, demikian pula dengan akal sehat, allati tatrudu syukuka wal ahwa, yang akan menolak, ya, keraguan, mengusir keraguan, menolak keraguan-keraguan, wal ahwa, ataupun hawa nafsu, wa tarassikhu al-aqidah bil qalbi, dan keyakinan ini yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah tadi akan menancap dalam hati. Naam. Qala rahimahullah, fa idza qila laka ay idza su'ilta mar rabbuk, idza qila laka ay idza su'ilta, jika engkau ditanya mar rabbuk, siapa Rabbmu, wa hadza su'alun waridun, satus'alu anhu fid dunya wal akhirah, dan soal ini warid, datang, engkau akan ditanya oleh orang-orang di dunia, wal akhirat, engkau pun akan ditanya oleh malaikat di akhirat, di alam barzah nanti. Nah, fala budda an ta'rifa rabbaka azza wa jalla, maka engkau harus mengetahui Rabbmu, ya, Tuhanmu, wa an tujiba bi jawabin sahih, engkau bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar, mabniin 'alal yaqini wal burhan, yang dibangun di atas satu keyakinan dan bukti-bukti. Faqul, maka katakan jika engkau ditanya, Rabbi Allah, Rabbku, Tuhanku adalah Allah, hadza huwal jawab. Alladzi rabbani, yang telah memeliharaku, menjagaku, warabba jami'al alamin, dan juga memelihara, menjaga seluruh alam, bini amihi dengan nikmat kenikmatannya. Hadza istidlalun aqliyun, dan ini termasuk kata beliau, istidlal aqli, pendalilan akal, akal sehat. Farrabbu jalla wa'ala huwa alladhi yurabbi jami'a ibadi bini amihi, maka Rabb Allah jalla wa'ala yang mentarbiyah, yang merabbi, yatimama, menjaga seluruh hamba-hambanya bini amihi dengan nikmatnya. Wa yughadzihim birizqih, Allah yang memberikan mereka makanan, ya, birizqih, dengan rezekinya. Yakhluquhum ba'da an lam yakunu syai'an madhkura, Allah yang menciptakan mereka di mana sebelumnya mereka tidak pernah disebut-sebut, bukan sesuatu yang disebut. Naam. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, sungguh telah datang pada satu waktu itu manusia tidak pernah disebut. Kita sebelum lahir tidak pernah disebut. Naam, nanti setelah lahir baru kita apa? Disebut, ada yang namanya si fulan, si fulana, si A, si B, si C, ya. Sebelum dia lahir tidak pernah disebut-sebut. Lam yakun syai'an madhkura. Naam. Jadi yakhluquhum ba'da an lam yakunu syai'an madhkura. Allah menciptakan mereka, manusia, di mana sebelumnya dia bukan sesuatu. Belum dikatakan syai'a, belum sesuatu, belum apa-apa. Madhkura yang disebut. Fi butuni ummahatihim khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalathin. Sebelumnya dia berada dalam perut ibu-ibu mereka. Ya. Khalqan, dalam bentuk suatu ciptaan yang Allah ciptakan. Min ba'di khalqin, khalqan min ba'di khalqin, artinya dari satu makhluk, dari satu fase ke fase berikutnya. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya, Pak, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Setetes sperma, air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu menjadi segumpal apa? Alaqah, darah. Mithla dhalik, juga selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu berubah lagi menjadi apa? Sepotong daging. Mithla dhalik, juga dalam kurun waktu yang sama. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Semuanya berapa? Berapa? 4 bulan. Ini beliau. Fi butuni ummahatihim khalqan min ba'di khalqin, dalam perut ibunya, rahim ibunya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sperma, darah, kemudian apa? Daging. Naam. Fi dhulumatin thalathin, pada dalam kegelapan, ya, thalathin, tiga fase itu masih gelap gulita. Hatta orang-orang yang dokter yang memiliki apa namanya USG itu belum bisa menentukan laki-laki atau perempuan, ya, dia belum bisa lihat kecuali setelah ditupkan roh, ya, setelah berbentuk di dalam, itu pun biasa keliru. Nah, wa yusilu ilaihim ar-rizqa hatta fi butuni ummahatihim. Bahkan Allah yang mengantarkan mereka, menyampaikan kepada mereka rezeki, walaupun dia masih dalam perut ibunya. Janin di dalam itu, ketika sudah berbentuk, ditiupkan roh, ya, mereka juga apa? Makan. Nah, tentunya, ya, sesuai dengan keadaannya dia. Nah, beliau mengatakan, wa yusilu ilaihimur rizqa, Allah yang menyampaikan, mengantarkan mereka kepada janin-janin tersebut rezeki, hatta fi buturi ummahatihim, walaupun sampai mereka apa dalam perut ibu-ibu mereka sendiri. Fi buturi ummahatihim, Allah yang memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Sebagian menyebutkan dari mereka melalui apa? Plasenta ya. Nah, tali plasentanya. Allah yang memberikannya. Membuatnya. Walidzalika yanmu jismul janin fi batni ummihi wa yakbur. Oleh karena itu, karena dia juga makan, ya. Kata beliau, yanmu jismul janin, berkembang, membesar jismul janin, badannya si bayi membesar, membesar. Nah, karena itu seorang wanita di awal hamilnya belum nampak, ya. Kalau baru setetes, ya. Nah, enggak pengaruh setetes itu. Nah, belum membuat perut ibunya besar. Kemudian berubah menjadi apa? Segumpal darah, kemudian berubah menjadi sepotong daging. Kemudian Allah membentuknya sesuai yang Allah inginkan. Ditiupkan roh. Terus-terus. Sudah mulai makan. Ya. Sehingga kata beliau, jadinya semakin membesar. Nah, perut ibunya juga semakin apa? Membesar. Nah. Subhanallah, begitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang sebagian orang-orang yang hamil disebabkan karena perzinahan tidak nampak kalau dia hamil, sehingga nanti sudah melahirkan, ternyata orang hamil pada itu. Beda dengan apa? Orang-orang yang hamil dari pernikahan yang sah, nampak, kelihatan, karena suatu kebanggaan tersendiri bagi dia, suaminya, keluarganya kalau dia hamil. Ya. Tapi ketika orang-orang yang berzina, ya, banyak dari mereka tidak mengetahui bahwasanya wanita itu hamil. Tidak kentara kalau apa? Perutnya membesar. Seolah tidak ada terjadi. Dan ini subhanallah. Kenapa? Para orang itu berkeliaran. Bayangkan kalau tampak terus besar dia bawa dari hasil persinahannya, mungkin tidak berani dia keluar jalan. Sebagaimana tampaknya wanita-wanita yang hamil dari apa? Pernikahan yang sah. Nah, Allah menutupi aibnya. Thumma tumpahu fihi ar-ruh. Bisa didengar ini hujan ini? Tidak terlalu dengar? Kalau bisa ini dibuat ini salon ini, suara dalam. Dalam waktu ini. Supaya ibu-ibu juga kasihan kalau ta'alim di belakang. Menggema. Artinya didengar ada suara, tapi kalau tidak ada suara dalam kadang tidak dipaham. Masih karena menggema. Barakallahu fikum. Thumma tumpahu fihi ar-ruh fayataharraka wa yahya bi'iznillah. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh pada janin itu, setelah memasuki 3 fase tadi, 4 bulan ke atas, fayataharraka, ditiupkan ruh, kemudian mulai bergerak. Dan karena itu wanita yang hamil dia merasakan ada gerakan ketika sudah 4 bulan ke atas. Sudah jalan 5 bulan, sudah jalan 5 bulan. 4 bulan artinya kita katakan jalan 5 bulan. Mulai bergerak karena ditiupkan roh. Wa yahya biiznillah, hidup dengan izin Allah. Oleh karena itu kata para ulama, saya disebutkan rinciannya di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami' Ulum wal Hikam, bahwa seorang wanita ketika dia keguguran sebelum 4 bulan dia belum kena hukum nifas. Dia belum kena apa? Hukum nifas. Apa yang keluar diamankan, belum dimandikan, belum dikapani, belum dikubur ke kuburan kaum muslimin. karena hanya sekedar berupa umpama ada pendarahan, ada darah keluar, sehingga walaupun umpama ada pendarahan, ada darah keluar, setelah mungkin jadi janin yang keluar itu yang belum sampai 4 bulan atau setelah di apa istilahnya mereka dikurat di rumah sakit waliyadzubillah, mereka tetap wajib sholat. Beda kalau sudah 4 bulan ke atas, sudah jalan 5 bulan gugur ya, maka apa yang lahir itu sudah berbentuk manusia, sudah ditiupkan roh, keluar dalam keadaan mati, dimandikan, dikapani, dikuburkan, disolati. Nah, disolati, dikuburkan. Ibunya sudah kena hukum apa? Hukum nifas. Tidak boleh dia solat selama masih ada keluar sampai 40 hari ke depan. Kecuali kalau berhenti sebelum 40 hari ya, segera mereka mandi. Jangan tunggu 40 hari. Karena juga sebagian ibu-ibu salah paham. Dikiranya 40 hari nunggu. Sebelum 40 hari kalau memang sudah tidak ada darah yang keluar, segera mandi, sholat. Nah, segera puasa. Seandainya itu bertepatan bulan Ramadan, kalau dia mampu. Nah, kecuali kalau keadaannya sakit ya lain. Nah, jadi thumma tumpahu fihi ruh fayataharrak wa yahya bi'idznillah. Hadhihi tarbiyatun fil bathni. Ini bentuk tarbiyahnya Allah, bentuk penjagaan Allah dalam batn, dalam perut ibu, penjagaan Allah terhadap kita. Thumma idza kharaja fa inna Allah subhanahu yurabbihi bi ni'amihi bis-sihhati wal afiyah. Kemudian apabila orang itu sudah keluar, sudah lahir, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yurabbihi menjaganya lagi ya, dengan nikmatnya, bisyiha berupa kesehatan, walafiyah keselamatan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Wa yudirru alaihi labana ummi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lagi isi berupa air asi ya pada ibu tersebut, fayataghadha, sehingga dia pun anak itu bisa apa? Yataghadha. Yataghadha artinya giza, bisa mengambil makanan, giza, gizi ya. Ila ya'kula at'am, sampai anak itu bisa memakan makanan, wa yastaghna 'anil halib, sehingga dia mencukupkan, dia tidak butuh lagi terhadap air susu. Summa yanmu syai'an fa syai'a, kemudian anak itu terus berkembang sedikit demi sedikit, tidak terasa ya. Bagaimana anak-anak kita? Nah, lahir merah-merah, kecil-kecil, pakai baju hanya baju-baju yang diikat, lama-lama sudah pakai baju, subhanallah, hari demi hari terus berkembang. Nah, nah ini kita juga lewati membahas seperti ini, mengingatkan kita bagaimana jasanya orang tua, jasanya ibu kita yang tanpa lelah. Kemudian setelah kita besar, setelah tua kita seperti ini, kita menjadi orang yang lupa terhadap mereka, wallahul musta'an. Tanpa banyak dosa kita terhadap mereka ini, orang tua kita. Nah, fayataghadha ila ayya kula at'am wa yastaghniya 'anil halib thumma yanmu syai'an fa syai'a, kemudian anak itu terus berkembang sedikit demi sedikit, aqluhu, baik itu akalnya, wa sam'uhu, juga pendengarannya, wa basaruhu, penglihatannya, yanmu syai'an fa syai'a, berkembang sedikit demi sedikit, hatta yablughal hulum, sampai orang itu, anak itu sampai kepada masa hulumnya, masa baliknya, masa dewasanya. Summa yanmu wa yanmu, kemudian terus berkembang dan berkembang, hatta yablugha asyuddah, sampai betul-betul sampai kepada puncaknya, kematangan akalnya, fisiknya, wa yablugha arba'ina sanatan, hingga mencapai 40 tahun. ya, wa yakunu fi ghayatil quwwah, sehingga pada masa-masa 40 tahun ini ke bawah ini betul-betul apa, masa-masa puncak kekuatannya. Naam, 40 tahun, wa yakunu fi ghayatil quwwah. Faman alladhi yughadhihi min yawmi an khalaqahu bi batni ummihi ila an yamut, maka siapakah gerangan yang memberikan jaminan giza, gizi, makanan semenjak dia dilahirkan, min yawmi an khalaqah, ya, semenjak dia lahir, semenjak dia tercipta, fi batni ummi, dalam perut ibunya, ila an yamuta, sampai dia mati. Man alladhi yughadhihi thumma man alladhi yasughu hadha at-ta'am wa hadha ash-sharab fi jismi, siapakah yang memberikan makanan tersebut, rasa kenyang terhadapnya, kemudian mengolah makanan tersebut, demikian pula na'am minuman fi jismi, dalam tubuhnya, fa yasulu ila kulli khalliyatin wa adlah, sehingga makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, sampai kepada na'am anggota tubuhnya, ya, tulang-tulangnya, na'am persendian-persendiannya, ya, yang dibutuhkan oleh tulang, kalau itu tulang, ya, na'am dari hasil makanan tadi yang dia makan. Wa ila kulli makanin fi jismi, kepada bahkan seluruh tempat yang ada dalam tubuhnya. Naam. Makanan, minuman, obat, kalau dia sakit dia konsumsi obat. Ya, sampai ke situ. Siapa semua yang melakukannya? Man alladhi yushahhi ilayhi at-ta'am wash-sharab? Naam. Siapakah yang memberikan kepadanya? Syahir, maksudnya apa? Memberikan keinginan untuk dia makan dan minum, ya. Karena biar ada makanan atau minum, kalau tidak ada keinginan, istilahnya dia ada nafsu, ya. Mau dia apa? Ya enggak. Nah, siapa yang memberikan, menimbulkan dalam hatinya, pikirannya, ya? Semuanya tentunya adalah Rabb Allah Azza wa Jalla. Naam, man alladhi yusrifuhu wa yukhriju minhu dararah, siapa yang memalingkan dan mengeluarkan segala perkara yang membahayakan, baik pada makanan, minuman, ya, seandainya mungkin kita melihat bahaya yang ada pada makanan dan minuman ataupun kuman-kuman, ya, yang kita tidak ketahui mana kecilnya, mungkin kita enggan mau makan, ya. Naam, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Nah, ada mungkin kuman-kuman, ada bakteri-bakteri, ada zat-zat yang membahayakan di makanan itu, minuman. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penjagaannya terhadap hambanya, terhadap kita, Allah yang memalingkan itu semuanya. Naam. Man alladhi yaf'alu hadha wa yurabbi hadha al-insan? Siapa yang melakukan penjagaan seperti ini terhadap manusia? Siapa yang melakukannya itu semua? Alaysa huwa Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia Allah Subhanahu wa taala? Hadha huwa Rabb Subhanahu wa taala, inilah dia Rabb Allah Subhanahu wa taala, alladhi yurabbi, yang senantiasa menjaga, ya, hamba-hambanya. Huwa alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'matihi, dialah Rabb yang menjagaku dan menjaga seluruh makhluknya dengan kenikmatan-kenikmatannya. Kullu ala wajhil ardh min al-awalimi wal adamiyyati wal hayawaniyyah, seluruhnya yang ada di muka bumi, ya, baik itu manusia ataupun hewan. Wa alamul barri wal bahr, baik makhluk yang ada di bar, di darat ataupun di laut. Min akbari makhlukin ila asghari makhluk, sampai kepada makhluk yang paling besar dan yang paling kecil. Fil barri wal bahr, baik yang di darat ataupun di lautan. Kulluha tataghadza bi ni'amihi wa rizqi, seluruhnya mereka menikmati, ya, seluruhnya mereka, ya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan rizki dari Allah sesuai yang mereka butuhkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang mampu memberikan kalian rezeki jika Allah yang menahan rezekinya untuk kalian? Naam. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang akan memberikan rezeki kepada kalian in amsaka rizqah, jika Allah yang menahan rezekinya? Wa qala wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Dan tiada satu pun yang melata di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah SWT mengetahui persis ya tempat-tempat mereka. Naam. Wa qala wa kayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa banyak ya min dabbatin, betapa banyak sesuatu yang berjalan di muka bumi melata, la tahmilu rizqaha, dia tidak membawa rezeki, memiliki rezeki, Allahu yarzuquha, Allah yang memberikan rezeki ya terhadap yang melata tersebut. Wa iyyakum, Allah juga yang memberikan rezeki kepada kalian wahai manusia. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadza huwa ar-rabbu subhanahu, inilah rabb Allah azza wajalla yang memberikan semuanya. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh, itulah Allah Tuhan kalian, rabb kalian, yang menciptakan kalian, memberikan segala macam bentuk kenikmatannya, fasilitasnya yang kalian butuhkan. Fa'buduhu, maka sembahlah, sembah dia. Ya, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah murka ketika dia menciptakan kita, dia yang memberikan segalanya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, segala nikmat yang kalian dapatkan, rasakan semua datangnya dari Allah. Kemudian setelah itu kita palingkan sebahagian ibadah selain kepadanya, kita palingkan ibadah kepada sebagian apa, makhluk yang tidak pantas untuk disembah. Naam. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh, sembahlah, maka ibadahilah. Amma ghairullah jalla wa ala fala yamliku min dhalika syai'. Adapun selain dari Allah jalla wa ala, maka dia tidak memiliki sedikit pun dari itu. Lal asnam, tidak patung, wala ghairuha, tidak pula yang lain. La ahada yamliku min ar-rizqi syai'. Tidak satu pun yang memiliki rezeki sedikit pun. Innama huwa marzuq, makhluk itu yang marzuk, yang diberi rezeki. Makhlukun mislaka, dialah makhluk yang semisal denganmu, sama denganmu, yang kamu datangi, yang kamu minta, yang kamu sembah. Dia adalah makhluk yang diberikan rezeki. Naam. Makhluk misluka, dia adalah makhluk yang sama denganmu. Wa huwa ma'budi, dialah Allah sembahanku. Wa laysa li ma'budun siwa, tidak ada ya, saya tidak memiliki sembahan selain darinya. Ini penjelasannya insyaAllah di majlis berikutnya.